Halo, kenal gak? Halo, aku Airi. Kok so malu-malu gitu? Nanti jangan kayak gitu, papanya susah. Halo, aku siapa? Papa Aji. Kita mau nyanyi lagu apa? Cinta sulit diterka. Airi, nah. Oke, okay. Siap. Awas nanti. 1, 2, 3, 4. Dadah. Nanda. Lihat-lihat.